Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله dikatakan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, man aqrabun nas, siapa orang yang paling mulia? Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atqahum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Faqalu, maka mereka para sahabat berkata, laisa hadza nasaluk. Ya, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Qala, kata beliau, Fa Yusuf Nabiullah Ibni Nabiillah Ibni Nabiillah Ibni Khalidillah. Kalau bukan itu, maka orang paling bertakwa itu adalah Yusuf Nabiullah Ibni Nabiillah Ibni Yaqub Ibni Nabiillah yani bin Ishaq Ibn Khalilah ini Ibrahim AS. Kalau kata mereka, laisa hadza an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Qala, fa'an ma'adil al-arab tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang masalah nasab-nasab usul dari orang-orang Arab? Itu yang kalian tanyakan kepadaku. Kata beliau, khiyaruhum fil jahiliyah, adapun terkait dengan nasab, kabilah, usul bangsa Arab, orang-orang yang terbaik di kalangan Arab di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, akan menjadi orang-orang terbaik juga di dalam Islam ketika mereka masuk Islam, idza faquhu, dengan syarat mereka faquhu. Qala Nawawi rahimahullahu taala, wa faquhu bi dhammil qaf al masyhur, wa huqiya kasriha kasriha wa huqiya kasruha ay alimu ahkam syara', jika mereka faquhu, jadi mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Ini menunjukkan bahwasanya memang nasab itu berbeda-beda. Sebagian nasab lebih afdal daripada yang lain, sehingga Banu Hashim lebih afdal daripada yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nasab yang mulia, nasab yang baik itu akan menjadi nilai dalam Islam ketika terpenuhi padanya syarat, yaitu faqih, khiyaruhum fil jahiliyah, mereka orang-orang Bani Hashim, orang-orang pilihan ketika di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, mereka pun akan menjadi orang-orang terbaik di dalam Islam ketika masuk Islam, tapi dengan syarat idza faquhu. Demikian juga nasab yang lain. Ya, seorang yang ketika masa jahiliyah sebagai seorang tokoh, orang mulia terpandang, dia akan menjadi juga orang mulia terpandang ketika masuk Islam dengan catatan idza faquhu. Adapun syahid dari hadis ini terkait dengan bab taqwa, taqwa yang sedang kita bahas adalah yang pertama, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man akramun nas, qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia adalah atqahum. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa idza kunta turidu an takuna kariman indallah wa dha manzilatin indahu fa 'alaika bi taqwa. Apabila kamu ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kamu ingin memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atasmu untuk bertakwa. Fakullama kana al-insan lillahi atqa kana indahu aqrab. Semakin seorang bertakwa kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asallallahu an yaj'alani wa iyyakum minal muttaqin. Adapun yang kedua, juga hadis yang masyhur dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya khulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Khulwah rasanya manis. Khadirah dilihatnya hijau, sehingga menggiurkan orang untuk mengejar dunia. Wa innallaha mustahlifakum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di dunia ini. Fa yanzuru kaifa ta'malun. Untuk Allah melihat bagaimana yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan, perbuat di dunia ini. Fattakun dunya wattakun nisa. Ini syahid dari hadis ini. Maka hendaknya kalian ya bertakwa, takut kepada dunia dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kalian, meninggalkan larang-larangan yang Allah larang. Jangan sampai kalian tertipu dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat Luqman, "Wala taghurrannakumul hayatud dunya wattaqun nisa," dan hendaklah kalian waspada hati-hati dari wanita. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mencakup nisa yang ada di rumah kita, istri-istri kita, dan juga umum wanita-wanita yang lain. Kata beliau, ittaqun nisa yani ihdaruhunna, hati-hati waspada dalam menghadapi mereka. Wa hadha yashmulu al-hadhar min al-mar'ah bi kaydiha ma zawjiha. Waspada jadi tipu muslihat, tipu daya wanita kepada suaminya. Ya, betapa banyak seorang laki-laki yang terseret ke dalam syahwat, ke dalam kesesatan karena sebab wanita yang istrinya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin adhaba ilubbi rajulin hazim min ihdakun. Aku tidak pernah melihat seorang yang kurang akalnya, tapi dia menyebabkan hilangnya akal laki-laki yang kokoh, ya, dibandingkan kalian. Rajulun hazim, yang dia punya kekokohan, kekuatan, bisa goyah dengan sebab wanita yang kurang akalnya. Wa yashmulu aydan, juga mencakup al-hadra minan nisa wa fitnatihinna, waspada dari para wanita, dari fitnah-fitnah wanita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum ma taraktu ba'di fitnatan ya asyaddu ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan setelah aku wafat fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fi nisa. Karena sesungguhnya awal mula fitnah bani Israil adalah wanita. Yang dengan mereka kemudian ia mendapatkan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muslim rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan yang sangat penting sebetulnya di sini, ya, terkait dengan bagaimana makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka melihat wanita adalah fitnah yang terbesar bagi laki-laki, iya, maka mereka pun memanfaatkan para wanita untuk merusak. Ya, merusak masyarakat, merusak bangsa. Iya, dengan yang pertama digambarkan kepada mereka untuk senantiasa, iya, para wanita itu menampilkan penampilan-penampilan tabarruj. Iya, sehingga sampai-sampai kata Muslimin rahimahullah, banyak para wanita seakan-akan hamhunna, iya, yang mereka pentingkan ini terkait dengan masalah bagaimana mempercantik diri, bagaimana ya mempersorek diri. Kata beliau, iya, hadai jalu akbar hamminisa antakunal mar'ah kasurah minal balistik. Iya, sehingga mereka jadikan bagaimana yang paling pentingkan para wanita adalah penampilan. Seakan-akan mereka itu balistik plastik. La yahummu ibadah wa la yahummu haulad. Enggak lagi mementingkan ibadah, tidak lagi mementingkan anak-anak. Bagaimana mempersaring diri, tabarruj di hadapan orang lain, berpenampilan, iya, membuat fitnah kepada kaum laki-laki. Di antara yang mereka lakukan juga musuh-musuh Allah dan banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin adalah, kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma inna ada'ana ada'a dinillah wa syari'atihi." Mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh kita, yuridun an yuqsimul mar'ah bi wadha'if ar-rijal. Iya, mereka berusaha memaksakan bagaimana caranya para wanita kemudian menempati posisi-posisi kaum laki-laki dalam pekerjaan. Yudayyiq 'ala ar-rijal al-khana wa yaj'alu as-shabab yatasakka'una fil aswaq laysa lahum syughlun. Iya, para perempuannya sibuk bekerja. Iya, dipaksakan untuk bekerja di tempat-tempat yang awalnya dah laki-laki yang bekerja, kemudian kaum laki-lakinya nganggur, mereka sibuk di pasar-pasar sehingga terjadi hasad. Iya, perempuan ikhtilaf, meninggalkan anak-anak, iya, tidak mengurusi keluarga, laki-lakinya farad, iya, nganggur, kemudian juga melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Ini di antara makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajib alaina nahnu wa nahnu ummatun muslimah an yu'aridha hadhihi al-afkar. Wajib atas kita, ya, kita adalah umat muslimah untuk memerangi, melawan pemikiran seperti ini. Pemikiran orang-orang yang berusaha mengeluarkan wanita untuk bekerja di luar, untuk ikhtilat dengan kaum laki-laki. Na'am wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fiikum.